kalau kita lihat juga di bagian ketiga ada tanda perlawanan, bagaimana melihat masa sengsara dari sana, bagaimana ada pemurtatan yang luar biasa, bagaimana ada antikristus yang luar biasa besar, dan juga tanda penghakiman di sana ada bagaimana perang, gempa bumi, dan banyak hal. Nah, kita tidak membahas 2 sampai dengan 4 karena itu akan dibahas minggu-minggu selanjutnya, tapi kita pagi hari ini akan melihat belajar bersama dari bagian yang pertama tentang tanda kasih karunia. Apa itu tanda kasih karunia yang disebutkan atau dinyatakan dalam pemberitaan Injil keselamatan? Iya. Yang kita pelajari hari ini merupakan bagian dari tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi, dan tanda yang kita akan pelajari bersama adalah merupakan tanda yang pertama, yaitu pemberitaan Injil kepada seluruh dunia. Next. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat ini terambil dari Matius 24 ayat 14. Kalau kita melihat ayat ini, konteksnya adalah bagaimana kemudian ketika Tuhan Yesus keluar dari bersama murid-murid keluar dari Bait Allah, lalu murid-muridnya menunjukkan betapa luar biasa Bait Allah, dan kemudian Tuhan Yesus berkomentar tentang Bait Allah sendiri. Sesungguhnya Bait Allah ini nanti akan dihancurkan. Dan kemudian kapan waktunya gitu. Lalu dijelaskan kemudian oleh Tuhan Yesus ketika nanti ada banyak penyesat, ketika nanti ada deru perang, ketika nanti ada kabar-kabar tentang perang, ketika nanti ada banyak siksa, bunuh, benci, dan banyak hal yang terjadi sebelum peristiwa kedatangan kehancuran Bait Allah yang juga sekaligus yang merupakan hari akhir itu merupakan yang di apa ya? Di semacam di jadikan sebagai sinyal tanda akhir zaman itu merupakan akan terjadi tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat di ayat 2 ayat ke-13. Ini merupakan suatu hal yang sesungguhnya meneguhkan. Jadi semua hal itu terjadi sampai kemudian kesudahan. Baru kesudahan itu akan mulai datang. Semuanya terjadi dan semua Injil diberitakan, lalu kemudian kesudahan itu diberitakan. Saya ingin melihat sesungguhnya kalau kabarkan Injil ke seluruh dunia itu merupakan tanda, pertanyaannya adalah kemudian apakah kemudian hal itu mungkin terjadi gitu. Jadi semua orang bisa mendengarkan Injil, apakah semua orang di seluruh bangsa itu kemudian bisa betul-betul bisa mendapat kesempatan boleh mendengar Injil gitu. Apakah hanya representatif dari bangsa-bangsa gitu? Saya pikir next. Bicara tentang kabarkan Injil ke seluruh dunia, saya pikir itu adalah sesuatu yang mungkin karena hal ini mengingat itu adalah amanat agung kita bersama, amanat agung orang Kristen, semua orang Kristen itu merupakan misi kita bersama dan itu merupakan tugas kita bersama. Nah, kalau itu semua menjadi tugas bagian kita bersama dan kita semua sadar itu merupakan tugas kita bersama, maka memberitakan Injil ke seluruh dunia, menyampaikan Injil kepada segala bangsa, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin saja terjadi, sangat bisa terjadi. Nah, apa yang ingin saya tegaskan bahwa ketika Tuhan menunjukkan hal ini bahwa tanda akhir zaman nanti atau tanda dunia akan berakhir salah satunya adalah pemberitaan Injil ke seluruh dunia, itu bukanlah sesuatu yang omong goroh kalau orang Jawa. Bukanlah sesuatu yang asal omong gitu. Bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya sesuatu yang betul-betul akan terjadi. Sesuatu yang betul-betul betul-betul akan terpenuhi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Tanda itu betul-betul akan terjadi. Nah, persoalannya hari ini kan kita melihat alih-alih kemudian Kristen dengan demikian kan menjadi banyak semakin banyak. Bukankah statistik menunjukkan bahwa kita melihat jumlah orang Kristen itu semakin menurun, justru agnostis yang semakin tinggi, justru orang yang merasa tidak mau beragama dan segala macam yang kecewa dengan gereja lalu tidak beragama itu yang justru makin tinggi. Orang yang tidak bertuhan yang justru makin tinggi. Atau di kelompok lain justru teman-teman muslim yang semakin tinggi daripada Kristen. Lalu apakah dengan demikian amanat agung atau tanda kabar Injil ini sesungguhnya justru mengarah ke menjauh bukan malah mendekat gitu. Justru terpenuhinya semakin apa ya? Gelap. Justru tidak terpenuhinya justru semakin tidak jelas gitu. Saya pikir bukan soal orang menerima tidak menerima, tapi bagaimana Injil itu tersebar, bagaimana Injil itu tersampaikan kepada orang. Jadi bukan soal menerima dan tidak menerimanya, justru pada saat Injil tersampaikan dan orang kemudian tidak menerima, itu merupakan sebagai sarana atau filter bagi orang sekaligus bahwa ini bukan orang pilihan dan ini yang orang pilihan. Jadi bicara tentang kabarkan Injil ke seluruh dunia sebagai tanda akhir zaman itu sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau kemudian kita semua bersama-sama memahami itu sebagai tugas bersama, amanat agung bersama, misi bersama untuk memberitakan Injil. Jadi bukan sebuah tanda asal-asalan, bukan hanya sebuah tanda yang hanya sekedar diucapkan Tuhan Yesus saja untuk menghibur jemaat, bukan seperti itu. Tapi betul-betul ini nanti akanlah tanda yang akan terjadi. Nah, sekarang kalau kabarkan Injil sebagai tanda ke seluruh dunia ini sebagai tanda akhir zaman, ini adalah sesuatu yang mungkin. Kira-kira kita melihat bagaimana sih caranya gitu? Bagaimana cara Injil itu bisa tersebar ke seluruh dunia? Kalau kita memahami, melihat pola dan cara yang Tuhan kerjakan dalam konteks ini sungguh sesuatu yang saya pikir sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang orang kadang-kadang tidak habis pikir. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan itu bergerak, bekerja, mengabarkan Injil, melanjutkan karya pengabaran Injil itu dalam pergerakan sejarah. Lanjut. Kita lihat peristiwa Pentakosta. Di sana ada begitu banyak orang berkumpul, dan dicatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 5 itu ada begitu banyak orang dari segala bangsa, walaupun mereka adalah penganut agama Yahudi, walaupun mereka adalah sesungguhnya adalah orang Yunani yang tersebar kemana-mana, yang merantau kemana-mana lalu balik, tapi mereka dari segala bangsa, bangsanya sudah beda-beda gitu, maksudnya mereka dari berbagai penjuru pelosok. Dan pada saat orang itu semua berkumpul ke Bait Allah, pada saat orang semua itu ingin merayakan hari raya Pentakosta, justru di saat yang sama Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Jadi karya Tuhan itu begitu luar biasa. Di sana kalau kita lihat manifestasinya adalah bagaimana orang bisa berkata-kata dengan bahasa asing, bagaimana orang bisa bukan berglosolalia tapi bersenolalia. Karena itu bicara tentang fenomenal. Bicara tentang glosolalia adalah bicara tentang bahasa lidah, bicara tentang senolalia adalah orang yang tidak pernah belajar bahasa asing, lalu otomatis bisa mengatakan bahasa asing, itu senolalia. Seknolalia inilah yang sedang dilakukan oleh, sedang dipraktekkan atau sedang dimanifestasikan oleh orang-orang yang sedang mengalami pencurahan Roh Kudus ini. Nah, lalu responnya apa? Setelah orang dari begitu banyak bangsa yang ada di sana itu berkumpul dan kemudian ada sesuatu fenomena yang asing yang mereka dapati, maka itu adalah dipakai oleh Petrus untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saya pikir ini salah satu hal yang besar yang dilakukan Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri yang mengabarkan Injilnya melalui pergerakan sejarah. Saya pikir bukan hanya Pentakosta. Lalu kita lihat sebelumnya bagaimana Tuhan bekerja melalui cara yang tepat ketika ada penghitungan statistik ya, ketika Tuhan Yesus lahir, lalu di hari Paskah pun Tuhan berkarya menunjukkan bagaimana hari yang bertepat. Kalau kemarin kita ikut PA Pendeta Bisman Sirait menjelaskan dengan begitu luar biasa tentang bagaimana Tuhan itu berkarya membiarkan orang-orang yang sebelumnya itu ditakuti orang nanti akan memberontak, lalu pada akhirnya penyalipan Tuhan Yesus betul-betul terjadi dan orang-orang yang datang ke situ semua justru malah mendukung penyalipan itu. Itu saya pikir sesuatu yang di luar apa ya, prediksi orang apa para majelis-majelis agama sebelumnya. Tapi Tuhan berkarya melalui itu untuk menunjukkan dan terbukti pada 50 hari sebelumnya di hari Pentakosta, orang-orang itu semua juga datang, dari berbagai bangsa juga datang dan tunjukkan bahwa Tuhan yang kalian salibkan sebelumnya, Kristus yang kalian salibkan sebelumnya, itulah sesungguhnya Tuhan yang menyelamatkan kalian. Dialah Mesias yang menyelamatkan kalian. Jadi kalau kita lihat waktu bertepatan dengan berkumpul orang dari segala bangsa, bertepatan pula Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan waktu kemudian bertepatan itu juga kemudian Allah memanifestasikan aneka bahasa asing yang kemudian didengar oleh orang-orang yang dari berbagai bahasa itu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah 3.000 itu. Kalau kita lihat angka 3.000, maka di sana di Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan bahwa mereka bertobat dan dibaptis. Seperti kita tahu bahwa orang-orang itu adalah bukan orang-orang yang sebelumnya percaya kepada Kristus. Orang-orang itu bahkan kemungkinan besar adalah orang-orang yang sama yang kemudian berteriak salibkan dia pada saat di hari Pentakosta, mereka berkumpul untuk menjelang Pentakosta di Jumat Agung gitu. Kemungkinan besar adalah orang-orang yang sama yang kemudian berteriak salibkan dia. Tapi di 50 hari berikutnya Tuhan berkarya dan Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menginjili mereka dan pada akhirnya 3.000 orang yang bertobat. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Saya pikir ini sesuatu karya Tuhan yang luar biasa dalam pergerakan sejarah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu mengkabarkan Injil, Tuhan sendiri yang bergerak mengkabarkan Injil kepada seluruh bangsa itu. Tuhan yang memprakarsai, Tuhan yang berencana, Tuhan sendiri yang sesungguhnya yang bergerak yang dan semua orang itu sesungguhnya adalah termasuk Petrus sesungguhnya adalah alat saja gitu. Nah, waktu kita mendengar ada begitu banyak segala bangsa, Kisah Para Rasul 2 ayat 5 mencatat di bawah kolong langit. Jadi segala bangsa di segala kolong langit itu ada di dalam situ. Tentu saja waktu itu bicara tentang kolong langit juga tidak semuanya seluruh bangsa ada di tapi itu ada bangsa-bangsa kalau minimal kalau kita lihat membaca dari representasi bahasanya dari bahasa-bahasa yang ditunjukkan, maka kita bisa memahami betapa banyaknya orang-orang yang ada pada waktu itu. Misalnya ada orang-orang dari Partia, ada orang Media, ada orang Elam, ada penduduk Mesopotamia, ada Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya dan Kirene dan sekitarnya dan banyak orang dari berbagai bangsa yang kemudian datang di tempat itu dan merasakan betul bagaimana curahan Roh Kudus itu, merasakan betul bagaimana mereka dijamah hatinya dan sehingga 3.000 orang itu bertobat pada saat itu. Dan menarik, itu bukan jumlah akhir. Waktu mereka terus bersekutu, jumlah mereka terus ditambahkan. Jadi dari sini kita melihat betapa luar biasanya karya Tuhan dalam menunjukkan dalam menggenapi tanda akhir zaman itu, dalam menggenapi tanda-tandanya. Saya pikir bukan hanya dimulai dari konteks Pentakosta, ada terus berlanjut dan sampai hari ini kita nanti bisa melihat bagaimana cara Tuhan berkarya di dalam menggenapi janjinya itu. Next. Saya pikir klik. Film ini bisa menggambarkan tentang. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tanz! we speak those languages? The Holy Spirit. He is with us. Ya, cuplikan film itu merupakan saya pikir sesuatu yang menarik buat kita, untuk kita menjadi bahan kira-kira menggambarkan. Itu juga saya pikir film juga merupakan bagian dari interpretasi kejadian dalam Pentakosta ini. Bagaimana orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, orang itu berkata-kata bukan dalam artian berglosolali, tapi bersenolali. Artinya apa yang dikatakan ini sesuatu yang bisa dimengerti, apa yang dikatakan bangsa-bangsa lain membuat bisa mengerti apa yang dikatakan hal itu. Itu bahasa dari kami, itu apa yang dikatakan itu merupakan dari kami. Itu bahasa-bahasa kami sendiri kalau dikatakan di Kisah Para Rasul. Jadi betapa luar biasanya apa yang dikerjakan Tuhan melalui hal ini. Nah, selanjutnya adalah bicara pergerakan Injil ini dalam sejarah, kita melihat bahwa Tuhan pun bekerja dalam penganiayaan Stefanus. Bagaimana Tuhan, ada kaitan yang begitu luar biasa jelas dan tegas di antara kematian Stefanus ini dengan dampaknya terhadap perluasan Injil kepada banyak orang, perluasan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita membaca tentang kisah Stefanus, saya pikir banyak mungkin di antara kita juga hanya terjebak pada fenomenanya Stefanus itu. Fenomena seperti apa? Di antara kita seringkali terjebak bagaimana kita hanya melihat, oh saat itu Stefanus penuh dengan Roh Kudus, oh saat itu Stefanus itu melihat langit yang terbuka, oh Stefanus saat itu melihat bagaimana kemuliaan Allah dan Yesus yang ada di sebelah kanannya. Hanya tertuju pada itu, dan itu yang seringkali juga dikhotbahkan banyak orang. Hanya tertuju pada titik itu saja, tertuju pada titik, kalau Stefanus bisa melihat hal seperti itu yang luar biasa, maka kita pun memiliki keinginan untuk mengalami hal yang sama, memiliki keinginan untuk melihat itu sesuatu pengalaman spiritual yang sama. Jadi banyak kali hal-hal yang demikian yang kemudian dikhotbahkan, acap kali hal-hal yang demikian yang seringkali kita juga renungkan sendiri gitu. Tapi sesungguhnya bukan ada hanya pada titik itu yang luar biasa menurut saya. Jauh pesan itu jauh lebih luar biasa adalah pada titik bagaimana dampak dari kematian Stefanus itu sendiri. Kalau kemudian kita lihat bagaimana dampak kematian Stefanus, maka Kisah Para Rasul 8 ayat 1b mencatat ketika penganiayaan semakin hebat dan penganiayaan itu membuat jemaat orang semakin teraniaya, maka banyak jemaat itu justru makin tersebar gitu. Saya akan bacakan Bapak Ibu dari Kisah Para Rasul ayat 8 ayatnya yang ke 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan jemaat yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi justru gara-gara kematian Stefanus, maka penganiayaan terhadap jemaat semakin luar biasa. Gara-gara penganiayaan yang luar biasa itu, maka kesempatan memberitakan Injil itu semakin meluas. Kesempatan memberitakan Injil itu semakin lebar gitu. Jadi bukan hanya para rasul saja yang bekerja, jemaat-jemaat biasa pada akhirnya juga yang baru percaya justru bekerja keluar, justru tersebar keluar. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Filipus yang tercatat kemudian pergi ke Samaria. Tapi kalau bicara tentang penganiayaan di pasal 8 juga ditunjukkan bagaimana bentuk penganiayaan yang luar biasa itu, bagaimana Saulus membinasakan jemaat itu, bagaimana Saulus masuk ke dalam rumah-rumah lalu menangkapi mereka, menyeret laki-laki dan perempuan lalu mengeluarkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu bentuk-bentuk penganiayaan yang saya pikir ya banyak orang yang hari ini juga mengalami hal itu. Tapi waktu itu penganiayaan sungguh-sungguh luar biasa hebat tercatat, karena itu membuat orang mungkin keluar itu dalam rangka salah satu hal menyelamatkan diri. Tapi sesungguhnya bukan soal hanya menyelamatkan diri dan hanya memperdulikan dirinya, tapi mereka keluar juga melaksanakan penginjilan, melaksanakan pemberitaan Injil keluar. Dan dicatat dalam Kisah Para Rasul adalah mereka pergi ke Samaria, menjelajah ke seluruh negeri ke Samaria sambil menceritakan Injil, ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saya pikir sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan pun bisa memakai pergerakan sejarah, Tuhan pun bisa memakai hal-hal yang seringkali dianggap sesuatu yang negatif itu menjadi sarana yang menjadi positif dalam hal tertentu, menjadi sarana yang kemudian membuat orang sebagai jembatan Injil untuk masuk. Ini bukan dikerjakan oleh manusia, saya pikir ini dikerjakan oleh Tuhan yang luar biasa, dan manusia adalah alatnya yang bagaimana Tuhan mengcreate sedemikian rupa untuk memenuhi tanda-tanda sampai kepada tanda-tanda pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Ini merupakan pergerakan-pergerakan yang luar biasa bagi saya memahaminya. Kalau kita lihat bicara tentang Samaria, Samaria adalah orang yang dianggap, boleh dibilang nomor dua, orang yang dianggap sebagai pendosa. Tapi dari bagian ini kita melihat, kalau sebelumnya di Pentakosta Tuhan itu melayani orang-orang yang notabene adalah orang yang beragama Yahudi, Yahudi ya. Lalu kemudian hari ini Tuhan melayani orang-orang yang oleh orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai pendosa. Jadi pergerakan Injil yang luar biasa yang saya pikir menunjukkan betapa jelas dan tegasnya bahwa Tuhan tidak hanya datang untuk bangsa yang dipilihnya, Tuhan tidak hanya didatang untuk bangsa yang ditunjukkan untuk dipilihnya, tapi Tuhan mengarah kepada bangsa yang Samaria yang bahkan dianggap orang Yahudi sebagai orang yang pendosa ini, sebagai orang yang membelot dari Tuhan. Karena itu mereka di nomor dua kan. Jadi betapa luar biasanya, kalau kita memahami hal ini dengan begitu rupa, maka kita melihat ada pergerakan sejarah yang dipakai oleh Tuhan dalam mengabarkan Injilnya. Nah, bukan hanya sampai di sini, kalau kita lihat bahwa bukan saja sampai berhenti di sini, lebih dari kemudian 1500 tahun atau 1400-an, lalu kita melihat bagaimana karya Tuhan itu begitu luar biasa. Ada lompatan lagi yang luar biasa, bagaimana pekabaran Injil itu tidak bisa lagi dibendung, bagaimana pekabaran Injil itu tidak lagi bisa dibatasi oleh sekedar jarak dan waktu gitu. Bagaimana di sini Tuhan itu memakai karya penemuan yang luar biasa, yakni yang di Johannes Gutenberg, bagaimana Tuhan memakai penemuan mesin cetak yang ditemukan pada berapa tahun sebelumnya itu untuk memakai itu sebagai sarana untuk penyebarluasan Injil kepada jemaat itu lebih luar biasa lagi. Bagaimana dengan adanya Gutenberg, lalu di saat seberapa dekat selanjutnya di tahun 1500-an itu, maka keran reformasi dibuka. Maka kemudian orang bisa ada gerakan back to Bible, kembali kepada kitab suci. Maka orang bukan hanya bukan hanya bicara tentang slogan, tapi betul-betul mengalaminya. Kalau dulu kitab suci itu adalah akses, merupakan hanya diakses oleh para imam, lalu sekarang kitab suci boleh diakses oleh para awam. Jadi ini sesuatu pergerakan yang luar biasa. Waktu Tuhan memakai Martin Luther untuk menunjukkan, membuka keran reformasi, tapi Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya Gutenberg itu untuk menemukan mesin cetak. Sehingga ketika keran reformasi dibuka, lalu Martin Luther juga mencatatkan tentang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Alkitab yang terjemahkan ini kemudian bisa tersebar luar biasa, termultiplikasi luar biasa, sehingga banyak orang bisa mengakses kitab suci, banyak orang bisa mengakses Injil itu dengan luar biasa. Nah, dari sini kita melihat bahwa pergerakan Tuhan juga bisa melalui teknologi. Dan ini saya pikir itu 500 tahun yang lalu sesuatu yang tidak bisa dibendung. Karena sebelumnya kalau kita tahu bahwa akses untuk memegang, jangankan memegang gitu, untuk sekedar melihat mungkin belum tentu, karena imam-imam kalau konteks pada waktu itu, imam-imam pun hanya men-sharingkan itu semacam semacam kisah-kisah klasik saja, jarang yang kemudian mengeksposisi tentang Injil. Hampir tidak ada yang kemudian mewartakan di mimbar itu kitab suci, tapi hanya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita moral saja gitu. Nah, dengan adanya pergerakan yang luar biasa dari Martin Luther dan diawali oleh kemudian ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, maka hal ini tidak bisa lagi membatasi pergerakan Injil kepada banyak orang, itu semakin luar biasa. Sehingga di Eropa semakin banyak orang lagi kemudian bisa mengakses kitab suci dan semakin banyak orang lagi diberkati melaluinya. Nah, bukan hanya pada titik ini, kemudian kita beralih kepada titik di pergerakan sejarah di era saat ini, di 2017. Sesungguhnya internet sudah berapa tahun lalu, berapa puluh tahun lalu ditemukan. Tapi kalau dulu keran reformasi yang dibuka, sekarang keran informasi itu dibuka. Kalau dulu ada batasan, kalau sekarang itu batasan hampir tidak ada gitu. Karena bukan saja informasi itu bisa tersebar secara luar biasa, Injil itu bisa tersebar secara luar biasa kepada terduplikasi ke banyak orang, tapi juga bahkan real time bisa disampaikan. Bukan hanya terduplikasi, orang dari berbagai belahan dunia bisa mengaksesnya. Jadi ini merupakan bagian pergerakan sejarah yang dipakai oleh Tuhan untuk membukakan, menjawab tanda yang dia tunjukkan. Bagian dari pergerakan Injil, bagian dari pergerakan sejarah yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu di 1517 itu keran reformasi dibuka, hari ini di zaman teknologi maka keran informasi itulah yang dibuka. Nah, bukan tidak ada tantangan. Saya pikir ketika informasi dibuka maka bukan hanya Injil yang bisa tersebar kemana-mana, bukan hanya Injil yang bisa terduplikasi kemana-mana. Kalau misalnya beberapa tahun yang lalu teman-teman kita dari gereja-gereja di Tionghoa sana, di Tiongkok sana, sulit mengakses kitab suci. Hari ini dengan dunia digital, mereka bisa mengakses dari handphonenya. Dan kalau teman-teman lihat, perhatikan gitu, berapa banyak yang mendownload kitab suci. Baik kitab suci yang berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin misalnya, atau berbahasa Indonesia, berapa banyak. Sangat luar biasa Injil itu diakses oleh begitu banyak orang di zaman keran informasi yang dibuka hari ini. Jadi betapa internet dengan World Wide Web-nya itu menolong orang itu membentuk jaringan yang jauh lebih besar. Dan ini sangat-sangat memungkinkan bahwa Injil itu tersebar ke banyak orang, Injil itu tersampaikan ke banyak bangsa. Pertanyaan adalah kembali kepada sebelumnya, apakah orang akan menerima? Belum tentu. Tapi Injil itu disampaikan ke banyak orang, disampaikan ke seluruh bangsa, disampaikan ke banyak orang, disampaikan ke semua bangsa. Itu sesuatu yang menjadi titik poinnya. Nah, dari sini kita bisa melihat pergerakan sejarah, bagaimana komunikasi Injil itu semakin lama semakin optimal. Kalau di zaman secara konvensional orang melakukan men-sharingkan Injil itu dari pribadi ke pribadi, dari person to person, berkomunikasi tentang siapa Injil, siapa Kristus, tapi juga kadangkala juga melakukan Injil, menginformasikan Injil itu dari pribadi kepada kelompok, seperti KKR dan sebagainya. Sekarang komunikasi Injil itu bisa dilakukan dengan transmisi, bisa diduplikasi, bisa dimultiplikasi dengan lebih luar biasa lagi gitu. Jadi bagaimana hari ini bagaimana seseorang dengan yang ingin menyebarkan Injil itu kemudian mentransmisikan hal itu menjadi bentuk digital, mengubah hal Injil itu, informasi tentang Injil menjadi bentuk digital, lalu kemudian bisa tersebar ke lebih banyak orang, ke lebih dengan jumlah yang luar biasa besar gitu. Jadi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, tidak lagi terbatas oleh jarak, tapi orang bisa mengakses Injil itu ke semua tempat dan segala tempat bisa terakses Injil. Jadi Injil itu tidak lagi terbendung oleh seberapa jumlah orang saja, seberapa orang yang mau mengabarkan. Tapi dengan Tuhan memakai teknologi, Tuhan memakai pergerakan sejarah yang di dalamnya ada teknologi, maka pergerakan Injil itu semakin luar biasa. Nah, hari ini lalu apa yang bisa kita lihat dari beberapa poin ini? Kita lihat bahwa baik itu penganiayaan, baik itu peristiwa-peristiwa sejarah, baik itu negatif maupun positif, toh Tuhan juga bisa memakai hal itu untuk caranya untuk mengabarkan Injil. Jadi bicara penginjilan yang sukses, bicara kalau orang banyak kemudian ditobatkan, Lagi-lagi sesungguhnya itu bukan karya kita manusia, bukan karya orang yang menyelamatkan, tapi Tuhan yang sudah merancangnya, Tuhan yang sudah memprakarsainya, itu juga Tuhan sendiri yang sudah mempersiapkan caranya, Tuhan sendiri yang mempersiapkan alat-alatnya, termasuk kita yang dilibatkan di situ. Karena itu janganlah kita kemudian berbangga kalau kita sudah ada di tempat itu. Janganlah kita berbangga kalau kita diberi kesempatan untuk menyampaikan Injil. Karena toh kita semua adalah alat saja. Sesungguhnya Tuhan sendiri yang sudah merancang itu semua, bukan kita. Nah, kembali kepada tanda pemberitaan Injil keselamatan tadi. Nah, hal ini menegaskan bahwa itu menegaskan kembali tentang pentingnya amanat agung bagi kita semua. Bagaimana pentingnya amanat agung itu untuk dikerjakan secara bersama-sama. Bagaimana pentingnya mengabarkan Injil itu sebagai amanat agung itu ke semua bangsa. Dan ini kembali memacu kita untuk mengarah ke sana. Lalu, kalau kita lihat, tentu saja tidak semua orang menerima Injil, tapi minimal bahwa waktu Injil tersebar, waktu Injil itu tersampaikan, di sanalah ada kemudian muncul kesempatan orang boleh meresponi Injil. Dan ketika mereka tidak meresponi Injil, ini justru menunjukkan bahwa Injil yang tersebar itu, Injil yang tersampaikan itu menunjukkan sebuah kesaksian kepada orang-orang, bukan mereka tidak dilayani, artinya mereka tidak ada lagi dalih untuk saya belum pernah mendengar Injil. Mereka tidak ada lagi dalih, saya belum pernah diinformasikan tentang siapa Yesus, diberitahu tentang siapa Yesus. Karena akses itu semua sudah diberikan, bahwa hal-hal itu semua sudah dikabarkan, dan ketika orang sudah mendengar itu semua, sudah diberitahu tentang siapa Yesus, lalu masih menolak, itu bukan lagi tugas kita. Itu menunjukkan bahwa orang itu juga sesungguhnya bukanlah orang yang pilihan, tapi sekaligus menunjukkan bahwa orang itu sesungguhnya bukan, ya, menegaskan, menyaksikan bahwa orang itu bukan orang yang diingini oleh, dalam tanda petik, diingini oleh Tuhan, orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Jadi titik poinnya bukan pada orang itu bisa menolak dan tidak, tapi orang itu dipilih Tuhan atau tidak. Dengan orang itu menolak, itu adalah kesaksian dirinya bahwa itu orang itu bukanlah orang pilihan. Nah, saya lanjut, saya ingin kembali kepada pertanyaan yang selalu berulang. Kalau Injil itu mungkin, kalau caranya itu sudah jelas, bagaimana pergerakan sejarah dengan segala caranya Tuhan sudah jelas. Lanjut. Lalu sekarang ajalah dengan pertanyaan yang berulang, bilakah tiba saatnya? Kapan hal itu akan terjadi? Artinya, kalau dengan pergerakan Injil yang luar biasa, dengan akses Injil ke segala bangsa, dengan menggunakan internet, dengan menggunakan literatur, media cetak, dan segala macam, itu kan menunjukkan sesungguhnya semua Injil sudah terdistribusi kepada banyak orang. Lalu pertanyaan yang seringkali berulang adalah kapan saatnya Tuhan akan datang? Kapan saatnya hari akhir itu akan datang? Pertanyaan ini saya pikir seperti menjerat orang yang kemudian membuat orang untuk menggelitik orang untuk mencari jawaban. Dan upaya mencari jawaban ini seringkali juga membawa orang kepada kesalahan, membawa orang kepada kekeliruan, bukan lagi mencari tahu, tapi lebih kepada sok tahu. Kita lihat bagaimana orang yang kemudian menafsir secara keliru tentang tanda gitu. Kalau beritakan Injil itu adalah agar Tuhan cepat datang, mari kita beritakan Injil. Jadi motivasi memberitakan Injil itu menjadi bukan sarana untuk bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tapi sarana hanya untuk kita saja, untuk memaksa Tuhan untuk mempercepat kedatangannya, memaksa Tuhan untuk mempercepat hari akhir itu. Ini saya pikir pemaksaan yang, saya pikir motivasi yang keliru dalam, atau penafsiran yang keliru dalam menghidupi amanat agung itu sendiri. Betul, kekekalan adalah merupakan harapan bagi semua orang. Tapi bukan kemudian dengan cara seperti itu kemudian kita bisa berharap kekekalan itu akan datang gitu. Saya pikir kalau orang berbuat demikian, ini salah satu bagian hanya self defense, dalam artian karena tidak mampu menghadapi aniaya di dunia ini, karena tidak mampu menghadapi masalah yang luar biasa di dunia, lalu cepat-cepat berharap Tuhan datang. Itu salah satu motivasi orang yang sesungguhnya bukan karena dia sungguh-sungguh mau Tuhan datang, tapi karena dia tidak mampu melampaui masalah yang ada di dunia ini, tidak mampu menjalani atau menghadapi masalah yang menderanya. Nah, itulah seringkali penafsiran yang keliru itu datang dari sesuatu yang motivasi yang keliru. Meramalkan hari kedatangan Tuhan hanya dengan melihat gejala, melihat statistik angka. Kalau dari website saja, lihat yang mengakses berita Injil ini, mengakses tentang cerita Yesus ini sudah sekian banyak. Ya, Tuhan akan tiba dengan cepat. Tuhan akan tiba saatnya. Padahal hal itu semua bukan sesuatu yang benar. Bilakah tiba saatnya? Next. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kok anak tidak gitu? Masa Yesus yang katanya Tuhan itu tidak? Saya pikir ini bukan dalam kerangka Yesus adalah Tuhan atau Allah, tapi dalam kerangka Yesus sedang membatasi dirinya untuk tidak mengetahui hal itu, untuk tidak menunjukkan kemahatahuannya kepada umat pada waktu dia kemudian datang ke dunia. Ini bukan soal dia tidak tahu, saya pikir dia sebagai Allah juga adalah Allah yang maha tahu gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lanjut. Penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghindari kesalahan dalam memahami tanda. Bagaimana kita bisa melihat tanda. Pendeta Bikman Sirai juga menegaskan bahwa jelas berita tentang berita kedatangan Tuhan itu, beritanya itu jelas, tapi kapannya itu yang tidak jelas. Karena itu jangan kemudian orang mau menafsir-nafsirkan, mau meramal-ramalkan hari dan tanggalnya itu. Jelas berita kedatangan kedua kalinya itu, namun tidak jelas kapan akan terjadi. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Markus 13 dan selanjutnya. Lanjut. Lalu apa gunanya tanda-tanda itu diberikan kepada kita? Apa gunanya tanda-tanda itu untuk kita? Saya pikir hal itu diberitakan kepada kita adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, yang kembali mengingatkan kepada kita untuk kemudian kita berjaga-jaga, untuk kemudian kita waspada. Berjaga-jaga seperti apa? Berjaga-jaga dalam bahasa Yunani itu memakai kata Gregorio, itu berarti menunjukkan keadaan siap-siaga terus-menerus pada waktu sekarang. Jadi Tuhan mau datang besok, Tuhan mau datang lusa, mau datang kapanpun, semua orang sudah siap gitu. Sama seperti ilustrasi atau kisah dalam Injil tentang seorang gadis yang membawa pelita itu ya. Selalu siap siaga, membawa persiapan, selalu siap siaga. Jadi apa guna tanda untuk kita? Bukan hanya sekedar untuk berjaga-jaga, tapi juga sebagai peringatan buat kita, sebagai salah satu alat untuk menolong kita agar kita kemudian bangkit, untuk membuat kita semakin sadar, untuk membuat kita kemudian bersiap diri, untuk membuat kita itu menjadi aktif dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini poin yang terpenting buat kita. Jadi tanda-tanda itu semua ada, bukan untuk kemudian kita meramalkan hari-harinya kapan, tanggalnya kapan. Tanda-tanda itu ada untuk memperingatkan kita agar kita bersiap-siap. Bukan berarti kemudian kita walaupun dari sejak dari dulu kan sudah ada tanda gitu. Kenapa sejak dari dulu Tuhan tidak juga datang? Mengapa sejak dari dulu akhir zaman tidak juga datang gitu? Ya kita sekarang santai-santai saja kalau gitu. Bukan seperti itu. Tapi dengan demikian kita, dengan adanya tanda, kita terus semakin ditolong untuk bergumul kepada Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Jadi mempersiapkan diri kita bahwa kita ini adalah benar-benar saleh-salehnya, kita ini adalah orang-orang yang setia, yang dipilih Tuhan, yang terus berjuang sampai akhir, mempersiapkan diri, mempersiapkan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, sampai kepada akhir zaman itu, dan kita tetap setia berada di jalannya.